Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sekian bulan yang lalu, setahun lebih, yaitu Ittihafu Ulil Basar Bitta'liq ala Risalah Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyu Anil Munkar. Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah memberikan ta'liq, catatan dan penjelasan ringkas dari risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyu Anil Munkar. Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang kerap dibaca, diungkapkan dan didengar oleh setiap kaum muslimin, ternyata tidak sesederhana apa yang mereka ungkapkan. Demikian pula konsekuensi yang ada pada amar ma'ruf nahi munkar itu tidak seperti yang umumnya diterapkan oleh banyak kalangan kaum muslimin. Karena di sana ada hal-hal yang wajib kaum muslimin mengetahui dan mempelajarinya, sehingga para ulama membuat sebuah kaidah, tidak boleh mengingkari kemungkaran itu namun jatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh mengingkari kemungkaran namun terjatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini identik dengan arogansi. Dengan arogansi. Di sebagian aliran yang mereka mendengungkan untuk ditegakkan syariat Islam, untuk diterapkan hukum Islam, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi hakikatnya justru malah terjadi kemungkaran yang lebih besar. Memberantas perjudian umpamanya dengan cara-cara yang tidak benar secara syar'i, dengan cara-cara kekerasan dan yang semisalnya, ternyata ujung-ujungnya ada saling pembunuhan. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Tidak pernah Islam mengajarkan demikian sedikit pun. Naam. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa idza kana al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar min a'dhamil wajibat wal mustahabbat, fal wajibat wal mustahabbat la budda an takuna al-maslahah fiha rajihah alal mafsadah." Di poin ini dulu kita lihat, kata beliau, ketika amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan a'zamul wajibat wal mustahabbat, Amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru pada kebaikan, mengajak umat kepada kebajikan, mengajari umat kepada kebajikan, mencegah umat dari kemungkaran dan berbagai macam bentuk pelanggaran syar'i, ini min a'zamil wajibat. Wal mustahabbat. Jadi nilainya dalam Islam itu tinggi besar, termasuk kewajiban-kewajiban yang paling besar. Nah, karena nilainya besar seperti ini, maka setiap muslim atau aliran atau kelompok atau individu atau apa namanya, ini berlomba-lomba untuk berbuat. Nah, terlepas mereka mau memperhatikan rambu-rambu syar'inya ya apa. Nah, sehingga bagi yang tidak mengikuti bimbingan para ulama ahlus sunnah, maka jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran yang jauh lebih besar dari apa yang mereka ingkari. Dan yang seperti ini, Islam dan ahlus sunnah berlepas diri. Ini gambaran umumnya. Adapun parsialnya banyak kita jumpai dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Ngaam. Ada kafe dibakar, diinikan. Tidak tahu siapa di situ di dalam yang sedang ada. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kasus demi kasus di negara kita ini, ternyata ada oknum tentara yang terbunuh ketika memberantas kafe di situ. Ya sudah. Nah, satu meninggal. Kemudian minta maaf ke kesatuannya. Nah, minta maaf, enggak tahu tiba-tiba satu mobil dibunuh semua. Mati semua. Dan terlalu banyak kalau kita memberikan contoh. Kita sering dilapori. Terkadang ikhwah sendiri yang menisbatkan kepada salaf. Baru belajar 5 bulan, 6 bulan. Sudah enggak salam sama saudaranya. Kemudian apa yang ada di rumahnya, di orang tuanya, yang melanggar syar'i dibuangi semua, dibanting semua. Katanya ini mungkar, harus diingkari. Ini terlalu banyak laporan ke kita. Apakah yang seperti itu ahlus sunnah? Tidak. Jawabannya langsung tidak. Dengan hikmah. Dengan hikmah. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Kita yang mendengar, kita yang dilapori. Fulan, fulan belajar di salafi, belajar di ahlus sunnah. Baru 6 bulan, baru sekian bulan. Sudah dipecah semua TV-nya orang tuanya. Foto-foto turunkan, diinjak-injak. Dan berbagai macam bentuk laporan yang ada. Sehingga orang tuanya marah. Saudaranya marah, ini marah. Nah, ikhwan ini menjawab. Ya demikianlah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ada konsekuensinya. Menurut antum demikian. Bagaimana menurut sunnah? Menurut Islam? Lah. Semua itu butuh maratib. Butuh tahapan. Butuh tahapan. Dan demikian Rasulullah ajarkan kepada kita, kepada umatnya. Demikian semua. Nanti akan dibahas bagaimana kisah demi kisah yang ada pada Rasulullah SAW. Yang jelas-jelas munafik saja tidak dibunuh oleh Rasul. Karena khawatir, kata beliau, nanti orang-orang pada menyatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Nah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang seputar itu. Makanya karena merupakan azamul wajibat wal mustahabat pada berebut. Antum lihat bagaimana para aliran-aliran yang ada, firqah-firqah yang ada ini, semua pada memegang bendera amar ma'ruf nahi mungkar. Kembali kepada nasihat tadi pagi, cuman siapa yang memahami amar ma'ruf nahi mungkar tersebut? Difahami masing-masing. Tidak sebagaimana sahabat, para tabi'in, tabi'i tabi'in menerapkan dan memahaminya. Maka jatuhlah pada kemungkaran yang lebih besar. Nah, yang sebenarnya maunya mereka itu mengikuti Islam, sunnah, tapi hakikatnya Islam dan sunnah berlepas diri dari cara mereka. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, fal wajibat wal mustahabbat, perkara-perkara yang wajib dan yang mustahab, la budda an takuna al maslahah fiha rajihah 'ala al mafsadah. Ketika amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, baik yang hukumnya itu wajib maupun sunnah, di kala itu maka harus dipertimbangkan, harus dilihat, harus dipelajari apakah di situ ada maslahatnya atau tidak. Dan tidak cukup menyatakan oh ada, tidak cukup. Apakah maslahatnya itu rajihah, kemaslahatannya itu jelas dan kuat ketimbang kerusakannya, ini baru diterapkan di situ. Ketika kemaslahatannya tidak rajihah atas mafsadah, atas kerusakannya, tahapan berikutnya mundur, dipelajari lagi, ditunda. Nah, ketika kerusakan lebih besar yang akan terjadi, dipelajari lagi, ditunda. Namun ketika kemaslahatannya itu rajihah, lebih kuat dan lebih kokoh, lebih jelas ketimbang kerusakannya, diterapkan. Bagaimana cara menimbangnya? Ini yang harus kita tanyakan. Cara menimbangnya itu adalah timbangan para ulama ahlu sunnah. Di zaman sekarang kita tidak ada Nabi SAW yang hidup, maka timbangannya timbangan para ulama ahlu sunnah. Maksudnya apa? Kitab-kitab mereka telah membahas. Oh sulit, tanya kepada masyayikh. Nah, antum tahu, para asatidzah sampai detik ini, nah, untuk berbicara terkait apa yang terjadi di negara kita itu tidak ada satupun yang langsung fatwa. Di depan kita masalah. Di depan kita cuma masalah-masalah besar, masalah umat. Bukan pribadi, bukan person gitu loh. Tapi rapat. Rapat dan mencari informasi gambaran yang lengkap tentang kasus yang ada itu baru disusun. Diterjemahkan satu persatu ke dalam bahasa Arab. Disepakati oleh ustadz dan ikhwan-ikhwan yang membidangi, yang faham dan yang terkait dalam bab itu, disusun. Perkaranya baru pertanyaannya kepada syekh diajukan. Dalam keadaan kita baru sunuzon kepada ustadz-ustadz tadi, kalau mau menjawab insya Allah bisa. Bisa. Karena para asatid ini tadi itu belajar kepada masyayikh. Cuma tidak ada satupun yang berbicara demikian. Masalah umat. Masalah umat. Butuh bimbingan para ulama ahlus sunnah. Rapat sehari, dua hari, sampai jam 12, jam 1. Untuk minta bimbingan. dikala tokoh-tokoh hizbi para berfatwa, oh boleh, kalau seperti ini boleh anu, milih, kalau seperti ini boleh begini, enggak apa-apa, begini-begini, sudah fatwa kabeh. Semua sudah pada berfatwa dari kalangan hizbiyun. Nah, artinya salafi sudah pada dihina semua di mass media. Nah, ayo katanya ulama Saudi kenapa sekarang bagaimana anu, ayo terus gitu. Wah, kotor sudah. Asatid tenang. Oh iya, dihina, dimaki-maki loh. Karena tidak berbuat. Menurut mereka tidak berbuat. Nah, tapi kita kan tidak demikian. Tak anti. Dipelajari masalahnya. Karena ini masalah negara, masalah umum. Umum, umat ini. Nah, disusun pertanyaannya kepada Syekh. Agar dapat bimbingan dari Syekh, dari para ulama ahlu sunnah yang masih hidup di zaman sekarang. Seperti Syekh Rabi. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah, idh bihadha bu'ithatir rusul. Nah, ini penting. Kata-kata ini kadis dibeli. Wa unzilat kutub. Dengan cara inilah, dengan dakwah inilah, dengan metode inilah diutusnya para rasul dan diutusnya dan diturunkan kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas apa? Di atas amar ma'ruf nahi mungkar yang berkaidah. Naam, diterapkannya mengingkari kemungkaran tersebut ketika di situ maslahatnya lebih rajih. Wadih. Di atas itu. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah. Bagaimana dulu para nabi dan rasul semua demikian. Menyuruh mereka ani'budullah wa'astanibut ta'ud. Ani'budullah wa'astanibut ta'ud. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan telah dilakukan oleh para rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah menerapkan kaidah itu. Artinya firman Allah, wahyu dari Allah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, bagaimana cara? Mengingkari mulai dari terbawah sampai yang tertinggi. Ingat bagaimana ketika seorang A'rab Badu kencing di salah satu sudut masjid. Apakah kencing di masjid itu bukan kemungkaran? Kemungkaran. Kemungkaran kan? Wong kencing di masjid. Naam. Bagaimana Rasulullah mengingkari kemungkaran tersebut? Lin, warif. Karena ini tidak paham, dia tidak paham. Dia enggak paham kalau itu masjid, enggak ngerti. Dikira sama dengan tempat-tempat yang lain. Maka ketika sahabat pada menghardik, Rasul biarkan sampai selesai. Selesai baru nasihati. Apa tanggapan orang baru tadi? Berdoa agar dia dirahmati Allah dan Rasulullah dan sahabat yang lain enggak dirahmati. Diajari gitu loh. Beda orang yang gak paham, baru paham, dan paham. Beda cara mengingkari kemungkaran ketika jatuh pada kemungkaran mereka. Dibedakan. Ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah. Demikian pula, nanti akan kita bahas bab per bab di berikut ini. 6. Kemudian, demikian pula kitab diturunkan. Alhamdulillah. Kitab diturunkan. Naam. Pun juga demikian. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kerusakan. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kerusakan. Ini masuk. Ketika mengingkari kemungkaran akan jatuh pada kerusakan yang besar, masuk pada pelanggaran ayat ini. Nah. Disebutkan dalam Adabul Mufrad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Thaif, dimaki-maki Rasulullah, dan itu sakit. Lisan yang keluar dari kaum musyrikin betul-betul na'udzubillah min dzalik. Dilempar sampai bengkak kaki beliau, sehingga beliau suatu ketika istirahat, merenung. Nah, itu ketika Aisyah istri beliau radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasulullah, apakah ada hari yang paling dahsyat daripada perang Uhud?" Kata Rasulullah, "Ada. Itu ulah kaummu." Ya, cerita. Sampaikan sama beliau. Nah, ketika dakwah di Thaif lempar itu ini lisan. Kalau orang dicubit sakitnya sakit badan. Ini mulut. Omongan yang kotor, yang keji. Perang Uhud itu kan fisik. Yang menimpa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai giginya panggal, berdarah, berlumuran darah. Fisik. Sehingga Rasul masih menyatakan bahwa yang dakwah di Thaif itu lebih dahsyat daripada perang Uhud. Yang sahabat meninggal 70 kurang lebih di situ. Tapi yang di Thaif ini lisan, maki-maki. Nah, sehingga Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa kedua malaikat yang menjaga gunung ini kirim salam kepada engkau wahai Muhammad, dan dia akan menemui kamu. Datanglah kedua malaikat tersebut dan menyatakan, Ya Rasulullah, kami ini utusan Allah. Nah, apa yang kamu inginkan terhadap kaum musyrikin yang memaki-maki kamu ini sampai seperti ini? Perintahkan kepada kami, kalau kamu memerintahkan kami untuk dirobohkan gunung ini sehingga mereka tertanam semua, mati semua, sekarang kami lakukan. Kata Rasulullah, jangan. Saya masih berharap keturunan mereka ada yang ya'budunallah, ada yang menyembah Allah, nanti ada yang bertauhid kepada Allah. Dakwah. Kalau sekarang ya apa? Misalnya padepokan atau santren gerutuk. Nah. Misalnya siapa namanya kiai itu apalah? Ya apa mereka? Sikat. Ikat. Nah. Karena tidak mengikuti sunnah Rasul, ya sikat. Nah. Wah, punya kami di bumi hanguskan. Balas bumi hanguskan semuanya, gitu. Nah, itu semua ada bimbingannya. Bagaimana caranya menghadapi mereka, terbimbing. Ya. Ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah. Dan Rasulullah itu subhanallah ta'ala figur gitu loh, yang memang Allah utus untuk dicontoh gitu loh. Nah, kira-kira ada seorang tokoh yang ditokohkan oleh umat di daerahnya yang dihormati gitu loh, lagi bicara dengan pegawainya atau apa. Ada orang lain datang nyambung pembicaraan. Apa yang terjadi kira-kira? Tidak ada kaitannya dengan pembicaraan Rasul loh. Di benak ana, diam kamu ini. Lagi bicara kok ikut-ikut. Begitu kan. Nah. Kemungkinan besar begitu kan dia. Wong ini lagi serius bicara. Orang terpandang loh ini. Masalah penting kok ada tiba-tiba datang. Pak, ya Pak kalau gini-gini. Urusan lain gak ada kaitannya dengan yang dibicarakan. Orang lain lagi. Anggap orang desa. Udah itu kok kesini? Ayo, kondisikan, kondisikan. Atau ya apalah. Nah, Rasulullah demikian. Ketika sedang berbicara dengan sahabatnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, bicara, tiba-tiba datang orang badu. Langsung tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Nah, Rasul gak langsung jawab. Lah, karena Rasul gak langsung jawab, sahabat pada berbincang. Mungkin gak dengar. Kata salah satu sahabat. Yang lain mengatakan, enggak. Kayaknya Rasul gak suka pertanyaan itu. Kata yang lainnya. Nah, setelah Rasul selesai berbicara dengan sahabatnya baru. Aina sa'il. Mana yang bertanya tadi? Ha'ana ya Rasul langsung bukan. Enggak tahu bukan anak, bukan demikian. Ini orang badu ini. Nah. Ha'ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang tanya tadi. Naam. Kata Rasulullah, "Idza duyatil amanah." Kiamat akan terjadi kalau amanat sudah dikhianati. Kalau amanat sudah disia-siakan. Orang badu enggak paham. Ingin lebih jelas. Apa maksudnya ketika amanat yang sudah disia-siakan? Ya Rasulullah, huma idha'atuha. Ya Rasulullah, apa sih disia-siakan amanat tersebut? Maka Rasul menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau urusan sudah diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggu hari kiamatnya. Tunggu 6 kehancurannya. Nah ini. Para ulama mensyarah hadis itu. Kan ya kita ini tinggal baca sebenarnya. Sudah diterangkan semua apa maksudnya itu. Ternyata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa pengkhianatan terbesar dalam agama ini adalah ketika meninggalnya para ulama ahlus sunnah, diangkatlah orang jahil sebagai pemimpin dan ditanya agama berfatwa tanpa ilmu. Ini paling pengkhianat. Nah, makanya para ulama mensejajarkan antara dosa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dengan syirik. Dosanya bahkan sebagian menyatakan lebih besar berbicara tanpa ilmu. Bukan masalah remeh ikhwan, masalah besar. Nah, begitu kata beliau, pengkhianatan terbesar adalah ketika kan ilmu itu diambil oleh Allah, bukan diambil dari dada-dadanya ulama, tapi dimatikan ulama. Biqabdil ulama. Hatta sampai pada akhirnya mereka itu menjadikan ru'us juhal yang diangkat orang-orang jahil sebagai pimpinan. Fasu'ilu an ilmin, ditanya tentang ilmu, fa'aftau bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, fadhullu wa adhullu. Ini pengkhianatan terbesar dalam agama ketika seorang berfatwa tanpa ilmu, wal'iyadzu billah. Nah, ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah, ya tunggu kehancurannya sudah, wong dia apa wong fatwa tanpa ilmu, kira-kira apa yang terjadi? Ada permasalahan, ya haram. Ini halal enggak apa-apa. Nah, ya hancur agama dibuat gitu-gituan. Ya rusak. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah, bal kullu ma amara Allah bihi wa huwa salah. Ini penting untuk dicamkan. Naam. Ketika Allah tidak menginginkan, tidak suka pada kerusakan, maka seluruh apa yang Allah perintah itu pasti mengandung unsur solah. difahami atau tidak difahami, disadari atau tidak disadari, dirasakan atau belum dirasakan, bahwa seluruh perintah Allah itu pasti mengandung solah, kemaslahatan, mesti. Tidaklah satu perintah Allah kecuali di dalamnya mengandung kemaslahatan. Hanya saja faham atau tidaknya ini yang perlu dibahas. Sadar atau tidaknya ini yang perlu dibahas. Naam. Siapa yang bahas? Diri kita masing-masing. Adapun nas wadih, tidak perlu diperbincangkan, diperselisihkan. Adanya perintah Allah itu mengandung unsur islah, tidak ada, tidak perlu diperdebatkan. Kepastian yang ada, kepastian yang ada. Naam. Waqad athna Allahu azza wa jalla 'ala as-salah wal muslihin. Oleh karena itu Allah athna, memuji, ya, kepada atas apa? 'Ala as-salah wal muslihin, memuji kemaslahatan dan orang-orang yang berbuat maslahah. Allah memuji kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik. Baik menurut syar'i, baik menurut Allah dan Rasulnya, berbuat baik menurut Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Naam. Amalan soleh itu dikatakan soleh ketika tercakup padanya dua perkara. Ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada kedua-duanya atau salah satunya, bukan amalan soleh. Jika seorang beramal ikhlas karena Allah tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak soleh, Allah tidak nerima. Jika seorang beramal sesuai dengan tuntunan Rasul tapi tidak ikhlas, tidak soleh, Allah tidak menerima. Sampai pada akhirnya ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah, benar di atas sunnah, baru itu yang diterima. Ketika kedua-duanya tidak ada, tidak diterima. Nah, maka para ulama salaf itu yang paling dikhawatirkan, paling dibicarakan dan paling ditakutkan itu bukan masalah banyak amalan. Ya apa ya, duh, ana ini sedikit amalan ana, duh ya apa ini ya Allah, bukan itu. Ya apa ya, mereka pada beramal ini itu, ana belum apa-apa, bukan itu. Yang paling mereka khawatirkan itu adalah ketika beramal diterima apa enggak oleh Allah. Itu yang paling mereka pikirkan. Ini. Nah, ikhwati fiddin, a'azan wa azakumullah, kita mau bicara apa sekarang? Enggak ada lain kecuali diri kita masing-masing. Apa dan bagaimana kondisi ketika kita sholat? Diri kita masing-masing, jangan orang lain dulu. Mulai dari takbir sampai salam, kira-kira konsentrasi kita terhadap sholat itu berapa persen? Itu dulu. 6. Terkadang tahiyat itu, duduk tahiyat itu, waladzolin amin, kaget tangannya begini. Loh, amin, duduk itu waladzolin amin, duduk tahiyat ini secara bacaan. Nah, secara pikiran dari awal sampai akhir. Nah, begitu takbir rakaat pertama khair, kedua sudah, loh dompet di mana? kamar mandi, astagfirullah. Ini banyak orang di luar ini. Tuh, moga-moga gak hilang tuh. Ini sudah, sampai salam. Sampai salam. Sampai salam bukan zikir dan doa yang dibaca itu sekedarnya, tapi utaknya ini ke dompet. Ketika ditukar antum tadi mikir dompet, iya, apa? Lah iya, STNK. Alasannya, STNK di situ. Kemudian SIM 2, SIM A, SIM C di situ. Uang titipan orang lain. Kalau punya anak-anak enggak apa-apa. Kayak iya-iya gitu loh. Kayak iya-iya. Nah, yes, gak husuk anak tadi. Kalau itu uang anak, wis sudah tak buang sama anak. Ini punya titipan amanah. Wah, sudah ayat hadis semua. Nah, gitu loh. Itu masalah dompet. Yang lainnya, mau sholat dari rumah, ketemu ikhwan. Atau orang lah. Mau kemana? Sholat duhur dulu, oh ya. Loh, ini anak jam sekian mau pulang. Ada barang. Kalau mau beli di rumah. Apa ini? Nilainya berapa? Sekian. Ya sudah. Tunggu dulu ya. Atak sholat dulu. Ya wis cepetan. Nah, sudah. Labanya 1 juta. Bayangkan. 1 juta labanya. Sholat takbir. Waduh. Imamnya lama bacaannya. Ya apa iki? Ayo ndang cepetan iki. Dia mau bilang gitu. Ya apa ndak enak. Aduh kah. Wis umek ini. Oi. Lagi. Tuh ndang. Nah. Subhanallah qadarullah. Gak biasanya zuhur itu pendek. Dia panjang. Dan gak janjian loh. Gak janjian. Gak apa. Gak apa sakit dipanjangkan. Gak ada masalah. Nah. Bahkan ada qaul ulama ya. Dinyatakan menyelisih sunnah kalau maghrib itu bacaan suratnya itu kisor mufassal. Jadi juz amma terus, juz amma terus. Ya pendek-pendek terus. Nah. Sebagian ulama menyatakan menyelisih sunnah. Kalau itu terus yang dibaca. Yang surat-surat pendek terus gitu. Untuk maghrib. Kalau terus-terusan. Ya. Al-Muhim. Nah, takbir dia ingat 1 jutanya tadi itu. Dan diancam oleh orang tadi itu, anak cepat berangkat pulang. Ya wis. Yang semula khair dari rumah, pamit ke istrinya apa? Mau sholat dulu. Naam. Enak, seger, di jalan, berubah, takbir, sudah. Naam. Seakan-akan dia, waduh, ini setan ganggu ini kan gitu. Mungkin dia seperti itu sadar. Wis, gak laba-laba, sudah apa-apa. Wis, gak perlu harta 1 juta, gak apa-apa. Wis, tinggal daripada nanti rusak sholat saya. Itu dibahas di sholatnya dia. Nah, ruku, sujud, dan sebagainya. Ini setan ini. Setan ini, sudah. Tapi terus-terusan kayak gitu. Nah, akhirnya imam assalamualaikum, dia bilang, setan ini. Lupa. Loh, wis salam dibaik. Bubar, kejar. Setannya dikejar tadi. Allah. Ini bicara kita ya. Iya apa enggak? Jangan ragu-ragu. Naam gitu loh. Nah, ya Allah. Laki itu mau minta yang khair, yang zen kepada Allah. Iya, harus ngaca dulu. Naam. Subhanallah ya ikhwan. Para sahabat itu luar biasa. Kata-kata mutiara mereka itu luar biasa. Nah, laisa kaumun fi khairin. Nah, laisa kaumun fi khairin. Kaum itu tidak ada kebaikan di situ. Nah. Laisu binasihin, ketika di tengah-tengah itu tidak ada orang-orang yang menasihati mereka. Yang kan itu. Kaum itu tidak ada kebaikan padanya kalau tidak ada di kaum tersebut. Siapa? Orang-orang yang menasehati. Nah, walaisu bi khairin, dan kaum itu tidak ada kebaikan pada mereka ketika mereka membenci orang-orang yang menasehati. Ya, bayangkan antum. Karena kita ini agama itu nasihat masalahnya. Agama itu nasihat. Nah, kalau kita dibiarkan tidak dinasehati dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah ini, mau jadi apa kita? Atau na'udzubillah tidak menerima nasihat, atau membenci orang nasihati, itu jadi apa? Di mana agama ini kata Rasul, ad-dinun nasihah. Dan Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, termasuk dalam bab seperti ini berbicara para ulama, hasibu qabla an tuhasabu. Ayo kalian koreksi. Kalian teliti, kalian introspeksi diri kalian. Apa sih yang salah pada diri saya? Begitu kan semestinya. Oh iya, ternyata ana dalam meyakini takdir salah. Astagfirullahaladzim. Bertahun-tahun ana keliru dalam memahami takdir. Ya Allah, baru kali ini ana faham. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Satu masalah. Ya Allah, dulu ana sama mereka biasa mencela sahabat, ternyata tidak boleh, haram hukumnya. Astagfirullah. Tuh, ya Allah, sholat seperti ini ternyata caranya. Tumaknina, tidak boleh tergesa-gesa. Dulu ana biasa, bahkan di dunia ini ada sholat tercepat 21 rakaat 6 menit. Dunia loh. Nah, imamnya dikomentari, enak jawabnya kayak gak ada merasa dosa, gak salah. Nah, bagaimana Pak? Ya, ana rasa gak menyelisih syar'i. Loh, ana rasa gak menyelisih syar'i katanya. Nah, kalau pakai bahasa yang lain, naam, syar'inya antum, tapi syar'inya Allah dan Rasulnya bukan menyelisihi, menghina. Kurang pedes kalau menyelisih, menghina syar'i. Antum tahu orang ngambil barang orang lain, mencuri, dosa, dosa besar. Tidak tumanina itu pencuri terbesar kata Rasul. Tuh, gak gampang. Alhamdulillah, setelah ana belajar ternyata tumanina itu rukun. Waduh. Nah, wajib ini begini, tahu istighfar kepada Allah, tobat, meyakini, ya alhamdulillah, dirubah. Nah, oh iya, dulu ana sama tetangga sering memaki-maki, ternyata tidak boleh, ada hadisnya demikian, tidak boleh. Nah, terus seperti itu hasibu, maknanya hasibu, mengkoreksi, mengintrospeksi sebelum nanti oleh Allah dihisab, gitu loh. Sebelum tadi hari kiamat oleh Allah dihisab amalnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yaum yaumul amal bila hisab wal ghad yaumul hisab bila amal. Hari ini di dunia ini hari amalan, tidak ada perhitungan amal. Hisab amal tidak ada, yang ada amalan. Nanti di hari kiamat adanya hisab, perhitungan amal, bukan amalan lagi. Ya, kapan? Kalau bukan sekarang. Ya, sekarang, al-an, al-yum. Kita berbenah. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam, wa dhammal fasad wal mufsidin fi ghairi mawdi'in. Naam, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga ketika tadi menyebutkan memuji, naam, kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik, dan juga Allah mencela kerusakan dan pelaku kerusakan. Coba ikhwan direnungkan, ucapan beliau itu direnungkan. Naam. Direnungkan kalimatnya, maknanya gitu loh. Allah mencela kerusakan dan pelakunya. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, ana mutanya sepantum, diapakan oleh Allah? Betul. Nah, yang tahu tafadhol. Ayo, yang berkaitan dengan ini maksud ana. Yang semakna dengan ini. Tafadhol. Abu Hisham, duluan. Itu naam. Betul. Tapi beda dengan ini. Di sini Allah mencela apa? Kerusakan dan orang-orang yang buat rusak. Itu betul. Fadol. Yang pas. Hah? Hah? Apa tadi? Naam. Hah? Betul. Inna syirka la zulmul adzim. Naam, sahih. Pas. Allah memuji kebaikan dan yang berbuat baik. Yang seperti itu. Dua. Dua. Dan mencela kerusakan dan yang berbuat rusak. Nah, kesyirikan ini apa? Ada hadisnya masalahnya. Nah. Nah. Ayo. Ada hadis kusinya ini. Ma'ruf, artinya ini dalam kitab-kitab Tauhid diterangkan semua ini. Barang siapa yang berbuat syirik kepadaku, kata Allah, maka taraktuhu wa syirkahu. Apa artinya? Dan iya, pelakunya ditinggalkan oleh Allah dan kesyirikannya juga ditinggalkan. Paham ya? Dengar itu. Dengar tak? Pernah dengar kan? Paham. Yang menyekutukan Allah dalam ibadahnya, yang berbuat syirik kepada Allah, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, pelaku syirik dan kesyirikannya sekaligus. Likus. Bukan hanya dia tok. Nah. Buat deh. Ikhwati fiddin. A'azani wa'azakumullah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah apa? Masalah Allah memuji orang-orang yang berbuat baik, kebaikan dan berbuat baik, dan mencela kerusakan dan yang berbuat rusak itu bukan di satu tempat. Ayat. Di sekian ayat. Banyak. Naam fi ghairi maudin. Fahaitsu kanatil mafsadatul amr wan-nahi a'dham minal maslah lam yakum mimma amarallahu bihi. Ya. Ketika kerusakan yang ada pada amar ma'ruf dan nahi mungkar itu lebih besar yang akan timbul daripada maslahatnya, ini bukan perkara yang Allah perintahkan untuk melakukan demikian. Nah. Ingat, bukan sekedar amar ma'ruf nahi mungkar aja lo ya. Amar ma'ruf lo. Ini amar ma'ruf. Mungkin di benak kita, iya, enggak boleh kamu melarang seperti itu, jangan gitu caranya kalau melarang. Jangan gitu kamu caranya nahi mungkar, jangan. Itu enggak benar ya, akhi. Lah amar ma'rufnya. Kalau amar ma'ruf enggak ada batasan, terserah. Enggak. Ya apa sih? Tidak. Ada tahapannya. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup orang itu dikatakan pendusta kalau dia menceritakan, menyampaikan semua yang dia dengar. Ya apa sih? Yang dia dengar semua ilmu, ilmu din, agama Allah disampaikan semua. Itu cukup dia sebagai orang mendusta, kata beliau. Makanya Imam Bukhari memberikan bab dalam kitab sahihnya itu, bab wujub kitmanil ilm, wajibnya menutupi ilmu. Wajib loh. Enggak semua yang kita ketahui disampaikan semua. Amar ma'ruf ini penting, amar ma'ruf. Enggak. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, walikulli maqam maqal. Siapa sih dia? Oh dia, orang awam, orang masih baru ngaji. Ya, ini kalimatnya yang disampaikan. Begini. Begitu kan. Hadithun nas biqadri uqulihim. Nah. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku ini oleh Rasul diberi dua kantong. Yang satu sudah aku terangkan, yang satu ini kalau diterangkan maka akan terpenggal kepalaku. Jangan dulu gitu loh. Ojo dhisik iki. Naam. Itu amar ma'ruf juga demikian ya ikhwan. Hadithu nas bima ta'rifun. Nah. Itu semua diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah. Makanya di sini Syekhul Islam langsung menjazem gitu loh. Nah, dengan bahasa apa di sini? Kata beliau rahimahullah, fahaitsu kanat mafsadatul amr wan nahi. Ya enggak? Dua-duanya. Ketika mafsadah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu lebih besar daripada maslahatnya, itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk diterapkan. Nah, begitu. Wa in kana qad turika wajib wa fu'ila muharram. Walaupun keadaannya kewajiban ditinggalkan dan dilakukan perkara yang haram, tetapi ketika diterapkan amar ma'ruf di kala itu mafsadahnya lebih rusak, lebih besar, lebih berat. Jangan. Ini masalahnya berbuat haram. Iya. Perbuatan haram yang kamu ingkari ini, ketika kamu ingkari akan menimbulkan keharaman yang lebih besar. Jangan. Lu ini meninggalkan kewajiban. Iya. Ketika kamu perintah yang dibikin akan kewajiban-kewajiban yang lain akan ditinggalkan oleh dia. Mundur. Mundur. Begitu kan? Laisa kullu man ya'ruf ya'ruf yuqal. Tidak apa yang jadi itu harus disampaikan. Enggak. Nah, terus apa maknanya? Bab wajibnya menyembunyikan ilmu. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa a'zakumullah. Id al-mu'min 'alaihi an yattaqiyallah fi ibadillah. Bayangkan antum. Masya Allah, kata-katanya lembut sekali. Naam, idil mu'min 'alaihi an yattaqiyallah fi ibadillah. Orang mukmin itu wajib takwa kepada Allah. Jangan sembarangan menghadapi hamba-hamba Allah. Jangan seenaknya menghadapi hamba-hamba Allah. Jangan semaunya terhadap hamba-hamba Allah. Jangan. Mereka butuh pembimbing yang benar. Mereka butuh arahan yang benar. Mereka butuh nasihat yang benar. Mereka butuh diikari yang benar. Gitu loh. Dan bertakwa kepada Allah. Modalnya itu. Nah, ini penting ya ikhwan. Lembut kata beliau, masya Allah. An yattaqiyallah fi ibadillah. Wadah. Walaysa alaihi hudahum. Ini penting. Kenapa? Karena hidayahnya mereka itu bukan di pundak dia. Kita khawatir dengan arogansi ketika mengirimkan malah tambah jauh dari sunnah. Malah menghina dakwah kita, tambah panjang urusannya. Kita khawatir dengan kondisi gak paham, dipaksa untuk paham. Diperintah supaya ngikuti, kondisi gak paham loh. khawatir malah na'udzubillah min dzalik, secara syar'i dia malah menjauh dan memaki-maki. Naam, dakwah ahlu sunnah secara fisik malah stres, tambah dobel. Tambah dobel. Makanya ini penting. Sesuatu yang diperintah oleh Allah itu pasti mengandung maslahat. Nah. Dan yang dilarang pasti mengandung mudharat. Nah. Hidayahnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul menyatakan wa ma alaina illal balagh, bukanlah kewajiban kami, kata Rasulullah, hanya menyampaikan. Menyampaikan. Bagaimana Abu Thalib mati dalam kondisi kufur? Dalam keadaan Rasul sangat berharap agar mati Islam. Tapi, nah, innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah Muhammad. Bukan, kamu gak bisa berhidayah terhadap siapa yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Nah. Makanya di satu sisi ya ikhwan, ketika ada anak Yahudi, anak ini rajin membantu Rasul. Itulah Yahudi. Sakit. Sakit, subhanallah. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama, bolehnya menjenguk orang Yahudi atau Nasoro sakit dengan catatan ada maslahat dakwah. Ya. Didatangi oleh Rasulullah SAW, duduk di sebelah kepalanya gitu, dan dinasihati agar masuk Islam. Orang tuanya masih Yahudi. Anak ini ngelihat Rasul, ngelihat ayahnya. Rasul terus nasihati agar masuk Islam, karena baiknya anak ini. Terus. Nah, orang Yahudi kan gak mungkin menyatakan kamu Rasulullah, karena kalau sudah menyatakan Rasul harus beriman gitu loh. Maka kata ayahnya ini kepada anaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, taati Rasulullah, maksudnya gitu. Begitu ayah yang mendemikian, anak ini kan masuk Islam. Apa kata Rasul? Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang telah Allah selamatkan anak ini dari api neraka. Dakwah. Dakwah. Jangan antum bayangkan, ayo kamu masuk Islam, cepetan loh, cepetan, mau burung mati. Jangan kamu bayangkan demikian, antum jangan. Nah, yang kalau seperti itu belum tentu ayahnya menyatakan, istati, bukan. Iku anakku, mulio, bisa-bisa begitu, bisa-bisa. Nah, dakwah gitu loh, dakwah, hikmah. Begitu dia ngomong demikian, anaknya langsung, subhanallah, tergerak kalbunya abuh untuk anaknya gitu loh. Tapi dia nggak dapat hidayah dari Allah SWT, tetap Yahudi. Anaknya alhamdulillah masuk Islam, alhamdulillah. Kata Rasulullah, di angkodhum dan alhamdulillah yang telah Allah selamatkan dari api neraka. Kenapa Rasul mendemikian? Karena tidak ada satupun Yahudi atau Nasrani, kata Rasulullah, yang mendengar aku diutus dan tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah, illa kana min ashabil jahim. Titik sudah. Jangan didebat, jangan dibantah. Tidak ada satupun Yahudi dan Nasrani yang hidup dan mendengar aku diutus oleh Allah namun tidak beriman kepadaku, melainkan ketika dia mati seperti itu menjadi ashabul jahim. Ya. Makanya sangat bersyukur Rasulullah tadi, alhamdulillah alladzi anqadha min, kalau enggak kan enggak, jahim urusannya. Nah. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Naam, wa hadha makna qawli Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Masya Allah. Ayat ini luar biasa, ikhwan. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Naam. Ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu kelanjutan ayat tadi. Surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Seruan Allah, panggilan Allah kepada orang beriman ini, alaikum anfusakum, kata Allah. Sudahlah, kalian jaga diri kalian. Pertahankan iman kalian. Pertahankan amalan kalian yang soleh, wahai beriman. Pertahankan hidayah yang ada pada kalian, yang Allah beri pada kalian. Jaga diri kalian, kata Allah. La yadurrukum man dhalla. Orang yang tersesat tidak akan memudaratkan kalian. Idza tadaitum, kalau kalian sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah. Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi, jangan tergiur, jangan. Wis, urus diri kalian, jaga keimanan kalian, jaga hidayah Allah bagi kalian. Mereka enggak akan memudaratkan kalian sama sekali, yang sesat-sesat itu. Nah, ilallahi marji'ukum. Nanti tempat kembali kalian itu hanya kepada Allah. Semuanya jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan nanti dari kiamat kalian akan dikabarkan oleh Allah, diterangkan semua, na'am, apa yang kalian kerjakan di dunia. Akan dibuka semua, di-blow up semuanya. Na'am. Ikhwati fiddin, a'azanazakumullah, kata Syekh Ubaid di dalam memberikan ta'liq apa yang dicatatkan oleh Syekhul Islam dari awal sampai akhir, kan ini potongan. Kata beliau, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar laisat lahu maslah fi hadzal amr li dzatihi, a'ni li dzati nafsi, wa innama hatfuhu wa ghurduhu an yakuna an-nas salihina muslihin. Suf. Naam. Muhtadina ilal haq qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kemaslahatannya bukan hanya terbatas pada amar ma'ruf nahi mungkarnya itu saja, bukan. Kita mendengar amar ma'ruf nahi mungkar, baik, naam, baik. Amar ma'ruf baik gak? Baik. Nahi mungkar baik, baik. Berarti apa sekarang? Ya dijalani. Dilakukan karena baik, dilakukan. A'zamul wajibat wal mustahabat. Bukan hanya itu. Itulah. Tapi ada hadaf. Ada hadaf. Ada gharad. Ini penting. Wa innama hadfuhu na'am wa gharduhu. Di situ ada tujuan. Ada sasaran. Yang kita berharap kepada Allah agar tujuan itu tercapai. Apa itu? Agar orang-orang itu solihin, muslihin, gitu loh. Adanya amar ma'ruf nahi mungkar ini agar supaya manusia itu jadi orang-orang soleh dan berbuat soleh, baik dan berbuat kebaikan, gitu loh. Kan mulia sekali. Kalau adanya amar ma'ruf ditegakkan sehingga mencetak atau menyebabkan orang-orang itu soleh dan berbuat soleh, kan masya Allah, gitu loh. Sehingga orang-orang yang bertahun di dalamnya itu besar pahalanya. Naam. Demikian pula muhtadin lillah, mengarahkan, menunjukkan kepada al-haq. Qawlan wa amalan wa i'tiqadan, sekaligus. Kan nikmat, ya akhi. Naam. Baik ucapannya hak, amalannya hak, akidahnya hak. Amalan dia cermin Al-Quran wa Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Ucapan dia cermin Alkitab wassunnah ala fahmi salafil ummah. Akidahnya dia cermin dari Al-Quran wassunnah ala fahmi salafil ummah. Luar biasa. Nah, mahal yang seperti ini, mahal yang demikian. Nah, sholat puasa sunnah, sholat sunnah, kak, nggak ada apa-apanya dibanding dengan ini. Dengan apa? Menuntut ilmu. Tidak ada apa-apanya. Kan ya. Ketika Imam Ahmad ditanya rahimahullah, mana yang lebih afdol, orang yang sholat puasa dengan orang yang menuntut ilmu syar'i? Menuntut ilmu syar'i agar ucapannya benar, amalannya benar, akidahnya benar. Kata beliau, yang afdol adalah yang menuntut ilmu syar'i liman sihat niyatuhu, bagi orang yang niatnya ikhlas. Apa artinya sholat tanpa bimbingan ilmu? Apa artinya puasa tanpa bimbingan ilmu? Kan dia? Antum melihat orang-orang sholat, kadang-kadang kita melihatnya kasihan. Ada yang takbir begini, Allahu Akbar. Nah, anda ngelihat begini, Allahu Akbar. Loh, ya apa sih? Ini anak yang melihat soalnya, bukan katanya. Allahu Akbar. Speaker apa ini? Ya apa yang ngono coba? Apa dia demikian Rasul? Ya kan penting ilmu tadi. Begitu. Ada yang diulang-ulang. Allah, Allah. Kasih to. Allah, Allah, Allah. Kasih to. Ini imam sudah pada baca surat. Si Allah, Allah, Allah, saya gitu-gitu tak. Kesuain putar sini ya. Apa ongan lo? Iya kan? Dari sini saja sudah enggak perlu dibahas, enggak perlu didiskusikan. Ayo, ayo diskusi masalah ini. Enggak perlu. Bahwa dia ini ruwet, selesai. Nah. Gitu loh. Satu, yang kedua pentingnya ilmu yang di situ. Pentingnya ilmu di situ. Ini mudah, apa percontohan yang mudah lah gitu loh. Maka beliau menyatakan apa? Yang afdol menuntut ilmu syar'i bagi orang yang ikhlasnya, niatnya ikhlas. Karena akan membimbing sholatnya ya apa, puasanya apa, kan gitu. Nah. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Nah, walihada kana alaihi awwalan. Arifku fi amrihi wa nahyi. Bukan sekedar nahi gitulah. Ya akhi, lemah lembut kalau kamu mengingkari kemungkaran. Bukan sekedar itu, hatta al-amr. Gitulah. Memerintah, menyuruh, mengajak pun juga lemah lembut. Diterapkan semua itu. Tidak ada pada seseorang itu kelemah lembutan, kehati-hatian di dalam berucap, melainkan akan menghiasi dia jadi baik. Dan ketika dicabut, na'udzubillah illa syanah, kata Rasul. Ketika dicabut lemah lembut dan kehati-hatian pada seorang tersebut, syanah, dia akan jelek. Wadih. Waqad jarat 'adatun nas bimahabbati man yarfuq bihim wa yashfiq 'alaihim lima huwa mutaqarrarun indahum min mubadalatil ihsan bil ihsan. Naam. Dan jaratil 'ada artinya adat pun akan menghukumi gitu loh. Kaum muslimin secara umum akan menghukumi bahwa kelemah lembutan di dalam berdakwah pada porsinya ya, kelemah lembutan di dalam mengingkari kemungkaran pada porsinya. Nah, karena nanti porsi yang lain tegas pada porsinya, itu hikmah soalnya. Ini kelemah lembutan dalam berdakwah secara umum. Naam. Begitu. Itu orang-orang akan menyatakan dia baik. Maka di sini apa? Mubadaratul ihsan bil ihsan, gitu lah. Nah, ketika dia menyuguhkan seperti itu kepada orang lain, maka orang lain akan merespon begitu juga, gitu loh. Paham ya? Ketika seorang itu di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuai dengan syar'i, lemah lembut pada porsinya memang seperti itu, maka orang yang diajak, orang yang diingkari tersebut pun juga akan merespon seperti itu. Itu jarotin nas. Tidak akan ada yang menyatakan, nah, itu loh, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu lemah lembut sekali, saya benci dengan itu. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali mereka ya, yang tadi malam, yang tadi pagi ceritakan itu, yang keliling-keliling itu. Itu lemah lembutnya tanpa ilmu. Mijit-mijit barang. Iya. Kita dulu waktu di Riyadh, afwan ya. Nah, mungkin dikira golongannya. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam. Itu. Ya, Nabi bilang, bukan sini. Sini. Wabuk. Wabuk. Ada lagi. Marah. Marah sekali dia. Tatal. Hina Nabi bilang, sini. Puyutung kamu. Ya salah sendiri ya dapat dia. Ulang oleh gepuk kata orang Jawa. Nah, dikira sama. Karena sama-sama ininya. Mungkin gak isbal kan gitu. Ini paling golonganku. Pikirnya gitu. Assalamualaikum. Micit ke sini. Anak bilang gini enggak sakit, yang capek sih ini. Tak alhina, itu ngawuk warah. Ya sudah biar ya, apalagi. Nah itu tanpa ilmu, jangan. Bukan itulah. Ini kita bicara yang ahlus sunnah. Nah. Kan gitu. Wa majal jaza ulisan illa lisan. Gitulah. Orang yang menyuguhkan kebaikan, tidaklah basalah kecuali kebaikan pula, kan gitu. Nah. Wal iqab ala tarkil wajibat aw fi'l mahramat hadha liman lahu dhalik wa huwa al hakim ay ar rajul fi ahli baitihi. Shuf bayangkan, wal iqab hukuman bagi orang yang meninggalkan kewajiban atau hukuman bagi orang yang berbuat haram ini diserahkan kepada ahlinya. Loh, siapa ahlinya? Yo, ahlinya ada dua, ada sekian kemungkinan adalah hakim. Serahkan kepada hakim pemerintah, gitu loh. Wah, ini masalah ini curanmor ini, ya. Kasihkan pemerintah. Ini masalah gini, ya, pemerintah yang menghukumi. Begitu kan? Bukan di massa, bukan dihukum sendiri, bukan, enggak boleh. Ini kan mungkar, kita bunuh, kita bakar, enggak boleh. Serahkan kepada hakim. Loh, ini anak saya. Ah, ya. Kalau anak saya berarti anak sebagai orang tuanya. Naam. Ini. Awir rajul fi ahli baitihi. Anak mau mungkar. Ya, biar anak yang menghukum. Wajiban anak untuk menghukum anak-anak ketika mungkar anak-anak. Istri anak mungkar, anak yang menghukum. Itu. Ada porsinya masing-masing. Nah, kalau sampai diterapkan semua. Naam. Oh, jadi apa? Hukum rimba. Hukum rimba. Curanmor bakar, ini potong tangannya, ini potong tangannya. Waduh. Nah. Ada porsinya, Masya Allah. Yang kedua kata Syekh, naam. An-nadhru fil masalih wal mafasid. An-nadhru fil masalih wal mafasid. Naam. Dalam ingkar amar ma'ruf nahi mungkar itu harus melihat maslahah dan mafsadahnya. Paham ya? Dan di sini juga hati-hati. Nah, kita khawatir. Kita khawatir keterlaluan gitu loh. Nanti di ummahat akan ana jelaskan. Akan ana jelaskan babnya. Insyaallah sore ya. Besok ya. Naam. Orang tua kepada anak. Sering kita mendengar jarno sik wis. Engko lak tobat-tobat dhewe ya. Jarno wis dia jadi orang awam dulu nanti. Soalnya apa? Kalau dia sadar sendiri itu lebih kuat, lebih baik daripada nanti kita paksa-paksa. Enggak boleh. Ada bimbingannya dari ulama salaf. Jangan. Karena itu anaknya. Karena itu anaknya. Jangan wis. Kula wis ngerti dhewe kan anu. Enak dia. Bukan. Enggak dinasihati, enggak dibimbing. Lah, salah. Keliru. Ini terlalu lembek. Nah. Dinasehati dulu. Dibimbing dulu, terus. Enggak ada intinya. Serahkan kepada Allah. Bukan nanti kalau sudah besar dia kan ngerti sendiri. Nah, kalau ngerti sendiri itu lebih baik bagi dia daripada kita paksa. Ucapan ini ada salafnya enggak? Pendidikan. Urusannya celengan kita di akhirat kelak kan begitu. Celengan kita, anak-anak kita ini. Aset kita termahal ya, Ki. Kok semudah itu? Bapak wis biarkan. Apalagi zaman sekarang, biarkan. Nanti na'udzubillah kumpul dengan orang jahat. Nah ya apa, biarkan. Iya. Nyesal. Tahu-tahu sudah orang tuanya dapat panggilan ke penjara. Nah ini. Ya ini akibat tanpa bimbingan tadi itu. Nah bagaimana ulama salaf? Panjang ya. Nah para ulama mendidik anak-anaknya ya apa? Diikat kakinya. Ikat. Ayo. Gitu. Nanti akan dibahas. Athar itu. Biiznillah. Naam. Artinya apa? Nanti jangan-jangan antum pulang tak diikat di kabeh. Jangan. Kok mulai kata Ustaz Ahmad, antum kamu ya tak ikat kakinya ya. Bukan. Nah. Artinya apa? Kutuk buat mainan gitu, bukan buat meremehkan, jangan. Serius. Di atas Sunda. Wadih. Naam. Wa maradduha hadza ila syara. Nah, maraddunya kembalinya kepada syar'i. Jadi kembalinya ini amar ma'ruf nahi munkar diterapkan apa enggak? Mengandung maslahat apa mafsadah? Kembalinya kepada syariat. Ya apa syariat menghukumi? Oh, ada masalah maslahatnya lebih besar. Ya, terapkan. Oh, mafsadahnya lebih besar. Tahan. La ila mujarradil akal. Bukan sekedar hanya akal. Bukan. Menurut ana, nah, bahwa ini kalau diterapkan bagus, sudah melalui pikiran ana, jangan. Tapi syariat. Syariat bagaimana? Para ulama yang menerangkan. Fal mafsadatu wal maslahatu tuzanu bimizani syar'i. Ini. Mafsadah, maslahat itu ditimbang dengan timbangan syar'i. Afwan ya, ana pakai kata-kata ini seterusnya biar mudah. Maslahat itu kemaslahatan, kebaikan. Mafsadah itu kerusakan, kemungkaran dan yang semisalnya. Nanti ana akan terus pakai ini. Mafsadah dan maslahat. Tapi antum maknanya sudah paham ya? Baik. Jadi masalah mafsadah dan maslahat itu ditimbang dengan timbangan syar'i, bukan akal semata. Bukan akal semata. Fa in kanatil mafsadah rajihah, fa in kanatil mafsadatu rajihatan 'alal maslahati, na'am, begitu. Turikal amru wan nahyu. Na'am. Atau tarokal amru, turikal amru wal nahyu, labas. Wa in kanat al maslahatu rajihatan umira wa nuhiya, atau amara wa nahya. Naam. kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu mafsadahnya itu lebih rajih, lebih jelas dan lebih besar mafsadahnya ditimbang maslahatnya, maka tarokal amro wa nahya. Amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan dulu, tahan dulu. Tapi kalau maslahatnya itu lebih besar dan lebih rajih, jalani amar ma'ruf nahi mungkar. Enak kan ya? Artinya apa? Fitrah itu nerima langsung gitu loh. Iya ya. Kalau enggak kayaknya Islam itu garang gitu loh. Nah, antum tahu na'udzubillah min dzalik da'ish. ISIS itu, na'udzubillah, na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Nah, binatang, sayang gak kepada anaknya? Hah? Jangan bilang sayang, harus ada dalilnya lu antum. Ya kan ya, sayang, dalilnya? Gak tahu, usah, jangan gitu. Siapa yang tahu dalilnya bahwa binatang itu sayang kepada anaknya? Fadol. Ayo. Pakai dalil, semua pakai dalil loh. Nah, kita taklim harus pakai dalil semua, bukan? Anu, Ustaz. Ya, gimana sih, Ustaz? Namanya binatang kepada anaknya sayang. Dalilnya, anu, Ustaz. Nah, kalau jawabannya anu, sudah, wis. Alamat. Ayo, Fadol. Masa sebanyak ini tidak ada tahu? Buktikan gitu loh, ada hadisnya itu. Naam. Kalau binatang itu sayang kepada anaknya. Anu, sebutkan terjemahnya, enggak apa-apa. Pernah mendengar enggak induknya itu mengangkat kakinya? Hah? Iya enggak? Karena takut apa? Injak anaknya. Itu dibahas oleh Rasul dan para ulama membahas. Sampai pada tingkatan man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang, enggak dirahmat, enggak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seperti itu. Sampai binatang itu ngangkat kakinya, khawatir nginjak anaknya gitu loh. Saking apa? Saking sayangnya. Lah manusia ya apa? Binatang seperti itu manusia ya apa? Ini na'udzubillah. Da'is ISIS ini. Nah, empat-empatnya anaknya ditembak dan divideokan. Anaknya, anak kandung. Mulutnya ditembak mulutnya. Karena tidak ikut khawarij. Tidak ikut orang tuanya yang berfaham khawarij. Dan di videokan loh. Ngomongnya bicara gitu. Tuar satu. Tuar tiga. Tuar empat. Mulutnya. Ayo. Hadis yang mana yang diterapkan ke dia? Ar-Rahimun. Kata Rasulullah. Yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang punya perangai kasih sayang dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min al-khawarij wa ma wala. Naam. Baik. Wahakum. Wahakum ba'dul adillah ala wujubi nadhr halil amri bil ma'ruf wal nahi anil munkar fil mahsal wal mafasid min ayatin zil karim wa min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min antuhso. Bayangkan itu sampai Syekh Ubaid seperti itu bahasanya. Wahakum ba'dul adillah. Nah, buat kalian, naam, untuk kalian, silahkan kalian lihat beberapa dalil-dalil tentang wajibnya. Wajibnya apa? Wajibnya melihat kondisi keadaan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut yang mengandung unsur maslahat dan mafsadah tersebut di sekian ayat Al-Quran. Ayat itu jamak daripada ayatun. Di sekian ayat Al-Quran dan di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu aksar min antuhso, saking banyaknya enggak bisa dihitung. Gitu loh. Saking banyaknya yaitu apa? Dalil-dalil tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dan memperhatikan maslah dan mafsadahnya gitu loh. Saking banyaknya, kata Syekh Ubaid, aktsar min an tuhsa. Saking banyaknya sulit dihitung. Kalau ayat, bukan ayat tadi, ai. Jadi, sekian ayat Al-Quran. Fallahu ta'ala, na'am, qala, wa la tasubbul ladhina yad'una min dunillah, fayasubbullaha aduan bighairi ilmin. Na'am. Coba antum lihat ayat ini. Contoh satu ayat ini. Kata Allah, wala tasubbu, kalian jangan mencela, kalian jangan menghina, alladzina yad'una min dunillah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, jangan mencela sesembahan mereka, jangan. Kenapa? Kata Allah, kalau kalian mencela sesembahan mereka, mereka akan mencela Allah. Ayo. Ya apa kalau sudah mencela Allah? Kekufuran apa gitu loh yang akan menimpa dia kalau sudah Allah dicela. Makanya jangan mencela sesembahan mereka. Lu ini kan mungkar. Iya mungkar, naam. Siapa yang tahu gak mungkar? Mereka syirik kepada Allah kok. Iya pasti mungkarnya wong syirik kepada Allah. Tapi kalian jangan mencela sesembahan mereka. Kenapa? Karena akibatnya nanti mereka mencela Allah. Kan ya, ketika kita itu keras dalam berdakwah, arogan, nanti mereka akhirnya mencela Rasul atau sunnah. Sunnah apa itu? Kutu sunnah itu. Hah? Bayangkan. Padahal itu sunnah. Malah sunnah yang dicela oleh mereka. Masa ajaran sunnah seperti itu, masa Rasul kayak gitu, bukan Rasul itu. Padahal yang disampaikan benar. Cara penyampaiannya salah. Itulah. Wadah. Naam. Hadil ayah. Naam. Tatammanat nahya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabbi ahliyatil musyrikin. Ayat ini naam mengandung apa? Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela, mencerca sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik. Wa illatu dzalik wal hikmah minhu anna hadza yujarru na'am musyrikin ala sabillah. Na'am. Kenapa? Apa alasannya? Apa hikmahnya? Larangan Allah mencela sesembahan orang musyrik karena ini akan membuat berani orang-orang musyrik menghina Allah. Nah. Begitu. Fasabul alihatil musyrikin watasfihuha wa maqtuha hadza qurbatun minal qurab allati yuhibbuha Allah azza wa jal. Bayangkan. Lakin lama tatarattabu 'alaiha min sabbillah azza wa jal fa innaha la tusabbu. Nah, tahu antum, menghina, mencela sesembahan orang musyrik, watasfihuha, dan menyatakan ini amalan yang bodoh misalnya, naam, atau membencinya, ini merupakan kurbah, perbuatan mulia, perbuatan mulia. Taraktuhu wa syirkahu, kata Allah. Nah, kan dia yang Allah cintai. Tetapi ketika akan berdampak, nah ini. Akan berdampak apa? Mencela Allah, berbalik mereka mencela Allah. Jangan. Jangan dicela. Wadah. Wa inna ma yubayyin lahum anna hadhihi ma'budat batilah. Tapi terangkan kepada mereka bahwa ma'budat sesembahan-sembahan yang mereka sembah itu batil. Wal ibadah al khalisah hiya mahdun haqqullah azza wa jal. Adapun ibadah yang ikhlas murni hak Allah. Murni hak hak Allah azza wa jal. La syirkata fiha. Tidak ada sekutu padanya. La li malakin muqarrabin wa la li nabiyin mursalin wa la abdin salih min ibadillah. Tidak boleh sekutu itu pun dari kalangan malaikat yang dekat kepada Allah, atau nabi yang diutus oleh Allah, atau hamba Allah yang soleh. Tidak boleh berdoa kepada Allah dan kepada malaikat, atau kepada nabi, atau kepada orang soleh. Tidak boleh. Boleh. Jam berapa azan? Setengah satu. Wa minas sunnah, kita terus sedikit. Kisatu Abdullah ibn Ubay bin Salul, Rasul Nifaq bil Madinah, qala qaulat su au qaulat su. Naam. Wa minha la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'az minha al-adhal. Dan di antara dalam sunnah tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Nah, kan tadi kan ayat sudah disebutkan. Satu, tidak boleh mencela sesembahan orang musyrik karena nanti akan mencela Allah. Sunnah kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa itu? Hah? Hah? Siapa? Hah? Apa kan ini? Yang keras terjal. Iya, na'am. Pimpinannya munafik. Pimpinannya munafik. Anak bukan antum. Dikira enggak. Saking anunya gitu loh. Saking gaharnya, marahnya ini rejal ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini nam munafik, dan bukan munafik tok, rasul munafik. Tokohnya munafikin gitu loh. Yang ada di mana? Di Madinah. Dia na'udzubillah ucapannya ucapan su. Bicaranya bicara jelek orang munafik. Orang munafik. Di antaranya apa? Ini mau perang. Top dia ini. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita kembali ke Madinah, nanti orang-orang yang terkemuka akan mengeluarkan orang-orang yang rendahan. Terfilter gitu loh. Maksudnya mereka. Untuk gembosi jihad. Bayangkan antum. Falamma balaghat afadil sahabah wa khiyarahum. Naam. Wa minhum Faruq radhiyallahu anhu istadana Umar Rasulullah SAW fi qatli hadzal munafiq al khabith. Ketika berita ini nyampe kepada para afadil fudhala sahabat, di antaranya yang mendengar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Faruq. Mendengar langsung minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku bunuh Abdullah bin Salul ini, munafik ini, yang khabith ini, jelek ini, jahat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, ya tahaddatsun nas, na'am. La. La yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan. Jangan sampai kamu lakukan. Nanti kalau kamu lakukan, kamu bunuh orang munafik itu, maka orang-orang pada menyatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Kenapa? Karena mereka kan hidup di tengah-tengah sahabat. Naam. Hidup di tengah-tengah sahabat mereka, yang munafik di tengah-tengah sahabat masalahnya gitu loh. Kalau dibunuh satu orang ini, loh, ini Muhammad kok membunuh sahabatnya sendiri? Wes, Islam apa itu? Terus itu, bakal panjang. Padahal jelas-jelas munafik. Demikianlah hikmahnya ya ikhwan. Naam. Antum tahu, naam. Nanti antum sebutkan lagi. Jangan-jangan, kok enggak ada yang tahu gitu loh. Nah, siapa yang bersama Rasul ketika malam? Perempuan. Ayo, cepetan. Nah, apa kata Rasulullah? Penting, ini urusan dakwah ini masalahnya. Takut apa? Jazakallah khair. Baru 100 kali ini. Nah, jadi ketika Rasulullah berdua dengan seorang perempuan, ada dua sahabat lewat. Ala rislikum, kata Rasulullah. Nah, tahan antum, diam antum. Hadhihi Sofia. Ini Sofia istri ana. Kata para ulama, na'am, Rasulullah menyatakan demikian itu khawatir nanti menyebar Rasulullah dengan perempuan lain. Bukan berarti menuduh sahabat akan menyebarkan berita, jangan sampai demikian. Enggak. Enam. Sabda ini untuk mengkanter, untuk menutup celah fitnah. Jangan sampai menyebar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersama wanita lain berduaan malam-malam gelap-gelap. Nah, makanya langsung sahabat lewat gitu langsung tahan. Tahan, pelan. Ini istri ana, Sofia. Nah, kan aman. Apa mungkin? Tapi kan bukan mahram antum ya Rasulullah. Lah ya kalau mahram sudah dinikahi. Nah, masa mahram dinikahi? Adik anak dinikahi, anak sendiri gitu. Nah, justru karena bukan mahram, ini anak nikahi sekarang jadi mahram. Nah, kan begitu. Ya, enggak demikian. Sahabat tidak demikian. Bersih mereka. Al-muhim, ini semua adalah hikmah dalam berdakwah gitu loh. Wadah. Faqatlu ra'sil nifaq fil madinah fihi maslahah. Dalam keadaan membunuh pentolannya orang munafik itu maslahat. Naam, sangat maslahat. Naam. Wa yaqtu dabir, yaitu langsung menghentikan makarnya dia. Cekak ngomong aing ngono lho. Mateni ae selesai wis, maslahat. Naam. Cekak gembosi dakwah, gembosi jihad, cekak demikian wis ndak pateni ae munafik. Itu kemaslahatan. Naam. Wa irhab min man kana ala syakilati min asabati, dan untuk membuat orang-orang itu menjauh dari orang-orang yang seperti ini gitu loh, dan agar tidak bertambah lagi orang yang seperti ini munafik ini gitu loh. Wis karuan siji dipateni wis. Mari. Hadhihi maslahah lil Islam wa ahli. Pembunuhan kepada orang munafik ini tadi, nah, itu maslahat dalam Islam dan bagi kaum muslimin. Lakin madza yatarattab ala dzalik? Ini penting. Ketika dibunuh apa nanti dampaknya gitu loh. Apa dampaknya? Yatarattab mafsada akbar, akan berdampak mafsada yang lebih besar. Wahya naam. Wahya sana tani min man arada an yaslam fayakulun unzuru ila hadzal rajul alladhi yad'u ila silah wa ila albir wa ila taqwa wa ila huknid dima yaktulu ashabahu. Naam. Nanti orang-orang yang akan mau masuk Islam atau yang baru-baru masuk Islam akan melihat, loh, coba lihatan itu rajul, maksudnya Muhammad SAW, Rasulullah SAW, lihat dia berdakwah untuk kepada silaturrahim, dia berdakwah untuk kebaikan, takwa kepada Allah dan menjaga darah jangan bertumpahan, tapi kok sahabatnya dibunuh? Mereka gak paham siapa yang dibunuh gitu loh. Dan nanti orang-orang malah enggan masuk Islam. Ini masalah besar ini. Sekian umat masuk Islam ini masalah besar. Nah, untuk menumpas satu orang, ya eman. Sayang gitu. Secara syar'i. Naam. Fakaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatlihi li hadhihi al-mafsadah. Naam. Maka Rasul menahan. Rasul menahan, naam, akan timbulnya mafsadah yang besar ini. Tidak dibunuh. Wal maksud annahu yajibu awalan ala man arada an ya'mura wa yanha al ilmu. Ini intinya. Fa innahu bil ilmi yastati'u an-nazar fil mafsad fil mafasid wal masalih wa ayyuha arjah. Nah, wadih. Maka tujuannya, intinya, hikmahnya, wajib paling pertama kali bagi orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar itu ilmu dulu. Kalau kata orang Jawa, jangan dablek. Dablek itu kan orang Jawa. Bahasa Arabnya, ya itu yang keliling itu. Jamaah. Teruskan itu. Nah, itu sudah ngawur tanpa ilmu-ilmuan sudah. Pokoknya wis al-muhim. Hari sholat berdiri, mbok apa sampai no, hadisnya dhaif, palsu apa, wis gak peduli. Ngerti apa ndak juga gak paham, pokoknya moco. Wong orang yang ana ceritakan tadi pagi itu, yang event kontra itu, dia pintar bahasa Inggris. Tapi gak ngerti agama. Kata dia, ke event tadi yang kontra itu, saya waktu ke India, kata dia, diminta untuk bicara, ceramah gitu loh. Ya, terpaksa. Saya poles, katanya, saya poles. Pakai bahasa Inggris, dia pintar bahasa Inggrisnya. Nah, terus kira-kira apa yang disampaikan gitu loh. Oh, gak ngerti agama, ceramah di depan umat pakai bahasa Inggris. Nah, ya mungkin gak tahu, stupid atau apa. Stupid-stupid kabeh, bodoh-bodoh gak mungkin gitu, gak paham. Wis. Pokoknya sudah, nah, I'm stupid, saya bodoh mungkin itu. Gak ngerti yang namanya, gak paham. Nah, gak ngerti agama, bicara ya kan repot. Nah, jadi gitu. Wadah. Maka ilmu dulu. Kenapa? Fa innahu bil ilmi yastati'u an-nadhra fil mafasid wal masalih. Naam. Wa ayyuha arjah. Karena dengan ilmu itu dia akan bisa memilah mana yang mafsadahnya lebih besar, mana yang maslahatnya lebih besar. Tahu dia. Ini maslahat, ini mafsadah, tahu. Karena ilmu itu yang bisa menghukumi. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Keterangan berikutnya nanti insyaallah pada sesi berikutnya ana mau menyempurnakan tadi pagi afwan ana bahas berapa fitnah 2 apa saja fadal subuh dan syahwat. Subuh kan sudah, syahwat kan nah belum sempurna, kita terangkan sedikit. Naam. Di sini disebutkan barakallahu fikum. Naam, bahwa fitnah syahwat itu akan bisa dikantar dengan sabar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan sudah diterangkan tadi semuanya itu tadi. Namun barakallahu fikum ikhwan, syahwat itu adalah mendahulukan syahwatnya dia, hawa nafsunya yang diperturutkan ketimbang keriduan Allah. Yang intinya adalah dosa. Dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau, min mawani'i fahmil Qur'an wa talazzud bihi an yakuna tali. Nah, memahami Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkan kandungannya ini, Allah jamin bagi dianya ini yang faham dan mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya itu dijamin untuk tidak sesat di dunia ini dan tidak celaka di akhirat. Lah, Di situ ada faktor, kata Ibnu Qudamah, faktor penghalang orang itu memahami Al-Quran. Faktor penghalang orang itu terhambat di dalam mempelajari Al-Quran. Apa itu? Di antaranya kata beliau, musirron ala dzambin, orang yang terus-menerus berbuat dosa. Orang yang terus-menerus berbuat dosa itu akan terhalangi memahami Al-Quran. Yang kedua, muttasifan bil kibri atau bi kibrin, dia yang memiliki perangai sombong. A'udzubillah. Ini akan terhalang memahami Al-Quran, kesombongan itu. Dan yang ketiga, mubtali bihawa muttabi', terfitnah dengan hawa nafsu yang diperturutkan. Urusan hawa nafsu diperturutkan. Oleh karenanya maka, ikhwati fiddin, a'adzina wa'azakumullah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, az-zunub tahulu bainal insan wa baina ma'rifatis sawab. Dosa itu, dosa-dosa itu akan menjadi penghalang bagi seseorang, antara seseorang dengan kebenaran. Dosa-dosa itu akan menjadi penghalang, penyekat antara seseorang dengan kebenaran. Na'udzubillah. Dengan mengetahui kebenaran. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Naam. Kalau dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka menyatakan, "Oh, itu kan dongeng-dongeng orang-orang dulu." Sombong. Nah, kata Syekh rahimahullah, "Fahum la yaqul lam yaqulu innal Qur'an asatirul awwalin." Mereka tidak menyatakan Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang dulu. Bukan. Bukan. Illa li'annahu hila bainahum wa bainah ma'rifati haqiqatihi bisababi dunubihim. Hanya saja mereka ini hila, terhalangi antara mereka dengan mengetahui hakikat Al-Quran dengan dosa-dosa mereka. Nah, makanya ikhwan, dosa ini merupakan perkara yang sangat punya pengaruh besar untuk bagi seorang untuk mengetahui al-haq, penghalang. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu maka kita terus, nah, sholat lima waktu kata Rasulullah, mukaffarat, penghapus dosa satu dengan yang lain. Jumat ke Jumat berikutnya, penghapus dosa. Ramadan ke Ramadan berikutnya, penghapus dosa. Umrah satu ke umrah berikutnya, penghapus dosa. Upaya kita untuk terus seperti itu harus kita tegakkan dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Sesi berikutnya kita lanjutkan nanti. Naam, pada bab fasal berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.